Tercipta karena gue cewek setia yang bisa nanti diafalin nyanyi bareng ya. Perdana rekor Aurora. Channel favorite Perdana Record. Thank you. Sayangku hanya untukmu. Jangan kemarah denganku lagi. Kampanye